Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita kumpul lagi. Bulan lepas tak jumpa, hari ni insyaAllah bulan ni kita jumpa balik. Itu untuk sambung kelas kita yang kita mulakan, kelas baru tu berkenaan dengan tajuk apa, kitab Iljam Awam Al-Ilmil Kalam oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Mana kita apa kata kita apa mulakan dan bincang. Bismillah. Untuk kita faham apa macam mana peralihan ataupun larangan Imam Ghazali rahimahullah dalam konteks perbahasan tentang ilmu kalam, yang mana kita dia rasakan bahawa apa benda tersebut tidak sepatutnya disampaikan kepada orang awam dalam bentuk yang macam mana sekaranglah berlaku. Sebab terutama berkaitan masalah tauhid atau masalah berkaitan dengan zat Allah Subhanahu taala atau mengenal Allah taala, perbuatan ini kadang-kadang akan merosakkan akidah. Memang jelas eh. Jadi dengan sebab itu bila perbahasan ini dibuat, dan beliau memang macam pada awal kita bincangkan itu, dia terangkan bahawa yang apa berkenaan dengan hakikat mazhab salaf. Dan pasal bila ditanya kepada dia pasal ini sebenarnya jawapan eh. Risalah ni adalah jawapan macam kita terang itu. Dia ditanyakan berkenaan dengan tajuk apa orang nak tahu tentang apakah itu mazhab salaf. Jadi dengan sebab itu dia tulis risalah ni untuk menjawab permintaan apa yang ditulis kepada beliau. Sebab tu bila kita lihat pada permulaan sebut, dia kata kita recap balik eh. Itu dia kata dalam apa dia kata bab pertama tu dia kata syarah i'tiqad salaf dalam khabar-khabar berkenaan dengan tajuk yang ada padanya syubhat eh, syubhat. Maksud dia syubhat tu bukan sebab kerana bukan kerana memang ada kesamaran. Bagi orang Arab tak ada masalah. Sebab tu benda tajuk ni pada zaman para sahabat Nabi tak pernah bincang. Benda ni hanya berlaku pembincangan mendalam, kita dengar orang bahas, bincang dan sebagainya selepas daripada Islam ni sampai kepada orang ajam. Hatta macam kalau kita tengok dalam tafsir simpul macam kita sebut itu khil ikhtilaf dan tafsir, sebenarnya berlaku bila mana orang ajam dapat Quran, dia start questioning banyak. Pada orang Arab zaman dahulu persoalan tak timbul. Sebab tu bila salah seorang apa Khalifah Abbasiyah yang dihentikan daripada berterusan di atas mazhab Mu'tazilah, punca dia dengan salah seorang ulama datang pada dia, kata pada dia, macam mana boleh luas untuk engkau, apa tak luas untuk sahabat Nabi, manakala para sahabat Nabi tak masuk, kenapa korang masuk tajuk ni. Itu contoh sebenar. Dan memang kita kata macam mana apa yang Imam Ghazali karang ni, dia sebenarnya penarikan semula apa yang pernah dia terlibat. Cuma dalam perbincangan kita bincang itu memang nampak masih lagi adalah kesan-kesan tu ada. Dia masih lagi cara perbahasan tu dia sebut dah. So, dia kata ketahuilah bahawa sebenarnya yang hak yang sebenarnya yang tiada pertentangan mengenainya di sisi ahli apa orang punya apa mempunyai apa pendapat dan pandangan ialah mazhab salaf. Yang maksud dia adalah mazhab sahabat dan tabi'in. Nah, sekarang ni dia kata dia kata mazhab salaf secara keseluruhan dia adalah hakikat mazhab salaf ia di sisi ia yang benar di sisi kita, bahawa semua yang sampai kepadanya daripada hadis Nabi yang salam daripada hadis sini dia kata daripada awam apa kepada awam apa makhluk dan sebagainya, dia wajib bila seorang tu dapat hadis Nabi yang ada padanya mutasyabihat dan sebagainya, pertama dia takdis Allah Taala, okey, kemudian dia tasdid, kemudian dia i'tiraf dengan kelemahan, kemudian dia diam, kemudian dia menahan dia bercakap, kemudian dia menahan apa menyekat daripada menahan daripada memikirkan, kemudian dia berserah kepada ahli makrifah. So takdis tu dia kita dah bincang satu persatu, yang kita buat ambil sebenarnya bahawa wazifah pertama lah takdis. Dalam perbincangan tu kita ambil apa contoh macam beliau katakan apa perbincangan berkenaan dengan masalah apa nuzul, masalah fauq Allah Taala, okay, dan sebagainya kan. Memang dekat dia apa masalah surah rupa. Kita kata semua benda tersebut, dia kata memang memang apa, jari. Dia kata memang benda tu ada dua maksud dalam bahasa Arab. Sebenarnya memang nanti bila kita ke depan sikit, memang berakhir dengan suruh terima aje. Ayat tersebut tak perlu kita memperdalamkan, memperbanyakkan pembincangan berkenaan dengan masalah tangan tu macam mana salah. Cuma soalan dia, adakah perlu kita mengubah maksud? Jawapannya tidak. Pemazhab salaf dia tak ubah maksud sebenarnya. Assalamualaikum. Dan tak ubah, dan memang takdis ni, ini yang kita kata, saya ingat kot ada baru-baru ni timbul tajuk apa ada orang mengatakan mazhab Mu'tazilah ni tak salah sebab dia nak tanzih Allah Ta'ala dari sifat makhluk, maka tak salah dia mentakwilkan. Ini kena jaga-jaga sikit sebab tak patut berlaku macam tu. Sebab apa yang macam disebut oleh Imam Ghazali, mazhab salaf tu yang betul. Jadi diorang tak akan silap dalam masalah pelafazan. Nabi tak akan, mustahil Nabi berikan lafaz untuk mengelirukan kita. Dan maka bila para sahabat tak terkeliru dengan lafaz macam jari ke, wajah ke, turun ke, atasnya Allah Ta'ala, semua-semua tu memang kita faham maksud, tapi tak tahu cara, pegang itu je. Macam kita ulang itu, takdis Allah Ta'ala, kita takdis, kita tanzih Allah Ta'ala tanpa kita ta'til, tanpa kita abaikan maksud, tak perlu kita ubah maksud tersebut. Pasal pengubahan maksud tadi tidaklah bermaksud kita lebih pandai banding Nabi SAW, atau lebih mulia menjelaskan Allah Ta'ala berbanding penjelasan Nabi SAW. Mustahil. Dan Nabi tak akan guna kalimah tu untuk memeningkan kepala kita, confirm juga. Dan sebab itu takdis yang kita pegang dan mazhab salaf adalah diorang faham maksud, tak tahu cara. Tu je. Diorang tahu kalimah tangan, tahu? Tapi macam mana? Tak tahu. Okay. Tahu sayap. Macam kita bagi contoh sayap, itulah. Sayap malaikat. Malaikat ada sayap. Okay. Siapa kata malaikat tak ada sayap? Kafir. Confirm. So ini menafikan Quran. Dalam Quran Karim, dalam ayat surah Fatir, Allah Ta'ala kata malaikat ada sayap. Tapi sayap malaikat macam mana kita tak tahu. Memang kata, tak tahulah mana sayap. Bila tu yang kita bagi bandingan, sebab bila Quran sebut dalam surah Fatir kan, alhamdulillah segala puji bagi Allah, Fatiris samawati wal ardh, menciptakan langit dan juga bumi. Ja'ilil malaikati rusula, menjadikan para malaikat sebagai utusan. Utusan untuk rezeki, cambuk nyawa, tiup roh sebagainya, salin amal. Uli ajnihatin, yang mempunyai sayap-sayap. Masna, dua pasang. Nampak? Nampak. Wasulas, tiga pasang. Nampak? Macam nampak, dia sebut tiga pasang, nampak? Waruba, empat pasang. Nampak lagi? Tiba-tiba dia sebut, Yazidu fil khalqi ma yasha', Allah tambah pada ciptaan dia apa dia nak. Lepas tu Nabi cerita tentang Jibril AS, aku lihat Jibril datang rupanya asal. Lahu situ mi ajanah, dia ada 600 sayap. Ha, bayang. Hilang lah. Dia tak. Dia nak faham kalimah, tak faham cara. Nabi ya? Itu je konsep dia. Dan benda tu fizikal. Nabi kata Jibril punya sayap buka dari timur ke barat, tutup ufuk. Kalau dia buka satu je, satu sayap dia, timur ke barat gelap. Faham dah? Faham. Nampak? 600 sayap hilang. Sebut 600. Faham 600? 600 sayap. Mula pejam mata, buka mata. Macam bola ke? Okay. So konsep ni, ini yang maksud takdis yang permulaan kita ambil itu. Dan pembincangan yang banyak tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, data hadis-hadis yang datang tentang lafaz-lafaz berkenaan. Sebab memang ditanya Imam Ghazali tentang hadis-hadis yang ada mutasyabihat tadi. So apa kedudukan? Dia jawab, dia kata yang sepatutnya dipegang adalah mazhab salaf. Dan pertama sekali adalah takdis. Takdir Allah Ta'ala tidak kita samakan dengan makhluk, betul. Tapi kena ingat, bukan bermaksud kita kena apa? Takwil. Sebab tu kenapa dalam konteks yang disebut oleh Imam Ghazali dalam ni, kebanyakan dia sebut dalam bahasa Arab maksud ini, maksud ini, maksud ini. Memang orang Arab faham macam tu. Tapi tidak bermaksud bila awak ubah tu, awak menukilkan. Sebenarnya memang kita kata macam tu, memang bukannya kita apa, memang kalimah tu dipakai oleh orang Arab bukan kerana pinjaman, bukan kerana sekian. Memang diorang guna macam tu. Tak perlu dikatakan bahawa imam je. Bahkan macam contoh macam kes ni, apa Syekh Muhammad Amin Syangkiti rahimahullah, pengarah kita Adwa'ul Bayan, tafsir Quran dengan Quran, dia menolak dalam perkara ni masalah majaz. Bahkan dia kata tak ada majaz dalam Quran. Alasan dia sebab apa? Dia kata pasal apa yang Quran sebut macam tu, orang Arab pakai daripada dua meaning, itu bukan maksud satu hak asal, satu pinjaman. Sebab kita kalau ikutkan logik, contoh macam mata air, kalimah mata air, mata air, mata, mata, mata. Okey, mana yang asal? Kalau tuan-tuan tanya betul-betul kan, kita tak boleh balik pada sejarah. Pada sejarah dunia. Kita tahu tak siapa pakai dulu? Tak tahu. Adakah kalimah tu asal mata air, bau jadi mata? Faham kan? Ha, lepas tu bau jadi apa? Mata-mata. Mata-mata yang spy kan? The word yang kita pakai ni bahasa Arab pakai yang tu juga. Ha, kalau kita kata benda tu kita ambil dari bahasa Arab, okay fine. Kita yang asal bahasa Arab, bahasa Melayu pinjam bahasa Arab. Ada hal. Ain kan, ain mata air tu kan, ainul mak, untuk ain betul ain jadi ni mata-mata. Boleh juga. Problem sekarang okey, katakanlah dalam bahasa Arab sekalipun, mana asal? Okey, tu mesti mata lah. Kita tak ada confirmation. Tak ada confirmation. Kan? Macam kadang-kadang macam kuda. Kuda-kuda. Mana dulu kuda-kuda dulu ke kuda? Faham tak? Ke kuda kan orang buat kan. Ha, siapa dulu? So konsep dia sama je. Cuma kat situ, dekat sini masalah. Kita boleh tak silap kalau kita kata memang orang pakai asal macam tu. Itu yang kenapa Muhammad Mishan kita ditolak, dia reject masalah majaz dalam Quran. Ha, bukan kerana dia tolak masalah penggunaan bahasa tadi. Ataupun apa kaedah percakapan. Tapi dia nak kata bahawa memang bila kita kata ini ada maksud satu perkataan tu ada 5-6 maksud. Memang orang Arab pakai macam tu. Daripada asal dulu. Bukan masalah pinjam-pinjam tukar-tukar. Bukan pinjam-pinjam atau tukar-tukar. Tak ada. Nama dia gitu. Contoh macam bahasa, dalam bahasa Arab. Nama macam singa jantan. Laith. Qashwarah. Qasham. Apa lagi? Hamzah. Usamah. Tu nama singa tau semua. Ha, Usamah tu singa jantan. Usamah. So kalimah tu memang diorang pakai. Bukan pinjaman satu, asal satu. Cuma bila kaedah bahasa datang, ketika nak menjelaskan pada orang ramai, di situ timbul tajuk mana asal, mana pinjaman. Ikut kita panggil logik. Itu tajuk dia. So takdis tu, tentang orang turun ke, tangan ke, apa tentang mata ke, wajah dan sebagainya. Ikut pada takdis yang betul adalah kita kata kita faham Allah Ta'ala ada sebut tentang dirinya perkara sekian, namun kita tak tahu bagaimana. Stop situ. Itu takdis yang sebenar. Kita tanzih Allah Ta'ala daripada sifat makhluk tanpa kita abaikan pengertian. Ini mazhab salaf. Mazhab salaf yang sebenar macam tu. Itu maksud dia. Tapi bila dia cuba kat sini nak fahamkan, bukanlah nak samakan dengan makhluk. Mata bukan mata makhluk. Ada mata tapi bukan makhluk punya mata. Ada tangan bukan makhluk punya tangan. Yang layak bagi Allah Ta'ala, layak dengan keagungannya. Itu maksud sebenar. Jadi okey, tapi berterusan eh. So hari ini kita masuk seterusnya. Wazifah yang kedua. Al-wazifah tsaniyatu, wazifah yang kedua. Al-iman wa tasdiq, iman dan juga mempercayai. Wa huwa, dan dia adalah ayya'lama qata'an, bahawa seorang tu mengetahui secara qata'i. Anna hadhihi al-alfaza, bola lafaz ni, lafaz yang mata, tangan, atas, turun dan sebagainya. Uridu biha ma'anin taliqu bi jalalillah. Bahawa ia dikendaki dengan lafaz tadi, dikendaki dengannya pengertian-pengertian yang layak dengan keagungan Allah. Itu memang kita kena iman lah kan? Kita tahu perkataan yang digunakan, tapi kita nak tahu bahawa mesti benda tu layak dengan keagungan Allah Ta'ala. Wa anna Rasulullah SAW sadiqun fi wasfillahi ta'ala, dan Nabi SAW adalah benar dalam menggambarkan atau menyifatkan Allah Ta'ala. Maksudnya Nabi bagi tahu Allah sekian, Allah sekian, Allah ada ini, Allah itu. Maka Nabi benar. Kerja kita bukan lawan Nabi. Ni masalah orang lawan Nabi ni. Kita kerja kita bukan lawan Nabi. Nabi kata, iyalah. Cuma kes tadi panggil takdis tadi, tak tahu cara, tapi bukan kita tolak Nabi. Ini kita perang. Falyu'min bidzalika, maka hendaklah dia beriman dengan itu. Walyukin, hendaklah dia yakin. Bi'anna maqalahu sidqun, bahawa apa Nabi kata benar. Itu yang guide dia sebenar dia. Nabi benar. Nabi tak silap. Dan Nabi tak akan cuba kelirukan kita. Maksudnya betul lah, Nabi cakap betul lah. Wa wa akhbara anhu haqqun la raiba fi, dan apa yang baginda beritahu mengenainya, mengenai Allah Ta'ala, maka dia adalah apa? Kebenaran, tiada keraguan padanya. Waliyakun, dan hendaklah seorang tu bila dengar Nabi kata apa-apa, amanna wa saddaqna, kami benarkan, kami beriman dan kami percaya. Wa inna ma wasafallahu bihi nafsahu aw wasafahu ar-rusuluhu fahuwa kama wasafahu, bahawa apa disifatkan oleh Allah Ta'ala dengannya, dirinya sendiri, Allah sifatkan dengan kalimah, dengan kata-kata dalam Quran tentang dirinya, atau disifatkan dengannya oleh rasulnya, maka ia seperti yang disifatkan olehnya. Wa fawahakum bil makna allazi arada, maka ia adalah hak dengan makna allazi aradahu, yang diinginkan. Wala ala alwajhi allazi qalahu, wa ala alwajhi allazi qalahu, dan di atas bentuk yang dikatakan, yang dikatakan olehnya. Wa in kunta la akifu, wa in kuntu la akifu ala haqiqati, sekalipun aku tidak tahu tentang hakikatnya. Aku tak dapat nak tahu hakikat tangan tu apa, hakikat mata tu apa, tak tahu hakikat, realiti tak tahu. Tunggu mati, tunggu mati sampai akhirat, kita tak tahu. Sekarang tak tahu, dengar cerita je. Percaya? Wajib percaya. Ada? Ada. Nabi kata sekian? Ada. Nabi kata itu? Ada. Kan kerja, bukan kerja kita. Pada asalnya Nabi tak silap pakai kalimah, dan Nabi takkan datang untuk mengelirukan kita. So Nabi kata bukan betul, betul lah. Macam mana? Tak tahu. Sebab tak boleh banding. Bila kata macam mana tu pada Allah Ta'ala, itu salah. Sebab tu kita kata macam kes ni, dia kata kena beriman. Fa'inkul tak atas dia ku innama yakun ba'da tasawur. Kalau kau cakap, ha, ini pasal kes ahli kalam ni. Kalau kau kata percaya ni hanyalah terjadi selepas gambaran. Wal iman, dan iman pula innama yakun ba'da tafahum. Dan iman tu, percaya tu, iman hanyalah terjadi sesudah pemahaman. Fahadil alfaz idza lam yafhamhul abdu, dan ini lam yafhamil abdu. Dia kata dan lafaz-lafaz ini jika tak difahami oleh seorang hamba, ma'aniha, makna-maknanya, kaifa ya'taqidu sirqa qailuha fiha, macam mana boleh dia beriktikad kebenaran orang berkata mengatakannya pada kata-kata tersebut. Ini pasal ini ahli kalam ni. Macam mana? Kan takkanlah percaya je. Ha. Dia kata kalau sedangkan iman, dia kata percaya hanya lepas gambaran. Dapat gambar, contoh macam kipas tu buka dengan bunyi, rasa angin. Betul lah tu. Masa ni ada lampu, kita kena ada gambaran. Tak ada gambaran nak percaya macam mana? Kemudian kita nak iman pun mesti dah faham. So dia kata macam mana boleh percaya dan iman tanpa ada benda tersebut? Kan? Ini masalah dia. Ini yang ahli kalam ni. Fajawabuka, kata Imam Ghazali, jawapan kau adalah anna tasdiqa bil umuril jumadiyah laisa bil muhal. Bil jamaliyah. Dia kata jumaliyah laisa bil muhal, laisa bil muhalin. Dia kata bahawa jawapan kau adalah bahawa percaya dengan perkara-perkara secara keseluruhan. Kan detail keseluruhan as a whole. Contoh macam dia baik. Kalimah tu dia mungkin tak tahu detail perbuatan orang tu. Tapi keseluruhan bila orang cakap tentang dia ni okey. Kalimah tu kan kita boleh pada dia kata bukan mustahil. Fakullu aqilin ya'lamu annama annahu urida bihadhil alfaz ma'anin. Kerana dia kata setiap yang berakal tahu bahawa dia menghendaki dengan lafaz-lafaz ini makna-makna tertentu. Wa anna kulla ismin falahu musamma, dan bagi setiap nama yang dinamakan ada yang ada nama, ada yang dinamakan. Semua nama ada yang yang dinamakan dengannya. Contoh macam kita sebut keras, mesti ada dinamakan dengannya. Lembut kan, panas, sejuk. So bila disebut nama, mesti ada yang dinamakan. Sebagai Allah Ta'ala, tentang sifat atau zat disebut, mesti ada bendanya. Mana boleh tak ada pula? Okey. Dia kata mesti dia kata idza ismillahu musamma idza nataqa bihi man arada mukhatabata qaumin, bila dituturkan dengannya, bertutur dengannya sesiapa yang ingin untuk menunjukkan ucapan kepada satu kaum. Qasada zalikal musamma, dia tujukan kepada kaum tersebut akan apa tujuan dia untuk kenalkan benda tadi. Mesti ada. Mana boleh tak ada? Mesti ada pengertian. Mana boleh tak ada pengertian? Gitu. Fayumkinuhu an ya'taqida kaunahu kadiban mukhbiran anhu ala khilaf ma huwa alaihi. Maka fayumkinuhu ayat takidah, maka dia membolehkan untuk dia beriktikad orang tu, keadaan orang tu menipu, okey, kadziban mukhbiran anhu, apa yang dikhabarkan mengenainya, di atas ala khilafi ma huwa alaihi, di atas apa bercanggah dengannya. Wayumkinuhu dan wayumkinuhu ayat takidah, dan maka boleh juga orang tu untuk beriktikad orang tu benar pada apa dia beritahu ni, di atas apa dia cakap. Boleh juga dua-dua. Sebab pasal bila Nabi sebut dari sebutan perkhabaran tadi, boleh yumkin orang yang mendengar pula boleh beriktikad keadaan dia benar berbohong pada pemberitahuan di atas percanggahan apa yang diceritakan, ataupun dia boleh jadi benar di atas apa yang serupa macam diceritakan. Tak ada masalah kat situ, dia kata. Memang mesti ada, mesti ada. Bila khabar ni, kalau kita belajar apa jumlah ismiah, jumlah khabariah kan? Jumlah apa, jumlah apa, jumlah dalam bahasa, dalam apa? Dalam bahasa Arab ni, dia akan gunakan kalimah ni apa, khabariah atau fi'liyah. Dia khabar, khabar ni mesti ada betul atau salah. Kalau jumlah amar macam ni sebagainya kan, dia tidak ada macam tu. Dia datang dengan kalimah yang kita insya'iyah, insya'iyah khabariah. Kalau ikalah khabariah ni, dia ada betul salah. Kalau insya'iyah macam makanlah, mana ada betul salah. Tapi kalau saya kata air itu panas, mesti ada betul, ada salah. Ha, pasal kita kena faham macam tu. Pada pasal konsep dia, dia kata memang bila orang tu khabarkan, bila Nabi beritahu nama atau sifat sesuatu tentang Allah Ta'ala, memang betul kita kata Nabi tahu apa dia tujukan, dia ucapkan. Sebab dia nak beritahu pada kaum tu tentang sesuatu tentang Allah Ta'ala. Dan memang pada pada dalam keadaan tersebut, memang mungkin untuk orang beriktikad bila kita khabarkan satu perkara, ini panas, ini sejuk, ini mahal, ini murah, ini kuat, ini lemah, kita cakap eh, memang orang yang mendengar cakap kita, dia mempunyai kebarangkalian untuk tahu kita betul bila tengok benda berkenaan macam mana keadaan dia, ataupun kalau atau apa, ataupun salah bila tak betul keadaan dia. Dan kita boleh dihukum penipu atau benar dengan sebab hasil tadi, dia kata. Dia kata fahadha makul alal sabil ijmal. Ni, dan ini dia kata benda yang masuk akal secara keseluruhan, dia kata. Balyumkin ayya fahama min hadhil alfaz umur jumaliyah ghairu mufassalah. Bahkan tapi dalam masa sama, boleh juga untuk difahami daripada lafaz-lafaz ini perkara-perkara keseluruhan yang bukan terperinci dan boleh dipercayai. Kita boleh faham pengertian tadi secara keseluruhan tanpa pergi detail. So balik pada asal, ini pada masalah faham makna, tak faham cara. Faham makna? Faham. Cara? Tak tahu. Pasal cara tu terperinci. Makna kita faham. Contoh macam saya bercakap. Okey, itulah. Saya berkomunikasi. Semut? Berkomunikasi. Binatang gajah? Berkomunikasi. Mana bila dia berkawan, berkelompok kan. Binatang tu bila ada dalam kumpulan. Dia, kita dengan cara kita, umat. Kita umat. Lembu umat, burung umat. Semua, semut umat. Semua umat. Bila kata umat tadi, mesti ada hierarki kehidupan dan sebagainya. Tapi cara kita dengan cara semut tak sama. Tapi nak kata kita berkomunikasi, ha? Monyet komunikasi, ya. Ikan, burung, semua ada komunikasi. Kalau kita tengok macam burung terbang kan, berkelompok, tak berlanggar, tak berlanggar. Kawan tu kona, ada kona. Kawan tu kanan, kanan. Dia terbang tu, lari kan, ikan kat dalam air macam tu, dia tak berlanggar. Bila dia pusing buat bulatan dia kan, nak apa, tak nak kena makan dengan ikan lain. Dia ada komunikasi, mana tak ada komunikasi. Semut, lebah, semua ada komunikasi. Soalan, cara dia dengan kita sama tak? Ha, itu dia kata, anda boleh faham kebenarannya. Tapi kalimah tadi datang dengan maksud menyeluruh. Perincian bukan kerja kita. Ha, nak kata kita duduk, kita duduk, gajah duduk. Tapi cara kita, cara kita, cara gajah, cara gajah lah. Kan? Kita sakit cara kita, gajah sakit cara dia. Kita boleh faham kalimah tadi keseluruhan, dia kata kat situ. Umur jumaliyah ghair mufassalah. Wa mungkin tasdik dan boleh dipercayai. Tanpa pergi detail, sebab tadi guys, ahli kalam dia nak kan lepas dah nampak rupa, boleh gambarkan kan, faham baru boleh iman. Tapi dia kata tak perlu, dia kata. So, kita tengok kan semua tu. Pandai pula dia balik kat sarang dia. Tahu pula jalan balik dia. Apa benda dia buat kan sebagainya kan. Benda-benda tersebut adalah perkara yang secara keseluruhan kita faham. Dia bermasyarakat, ada ketua, ada sekian. Kita macam tu juga. So, tapi kalimah bermasyarakat tadi boleh jadi maksud apa? Keseluruhan tapi tak terpinci. Itu maksud dia. Dan kita boleh percaya. Dia kata kama lau qala qail. Macam dikatakan, jika sekali berkata, seorang berkata, fil baiti hayawanun. Rumah tu ada haiwan. Amkana ayusdaqa duna ayya'rifa annahu insanun aw farasun aw ghayruh. Dia kata boleh untuk dipercayai kata-kata tadi. Okey, dibenarkan tanpa diketahui adakah haiwan itu insan ataupun kuda atau selainnya. Ini pasal dalam kes ilmu kalam dah, mantik. Dia kata al-insanu haiwanun natiq. Okey, manusia tu haiwan yang bertutur. Ini diorang gunakan istilah tu eh. Manusia haiwan yang bertutur. ni kalau kita kata organisma dalam dalam biologi, iyalah organisma. Ha, betul. Kita satu organism, binatang ni organism, betul lah. Tapi sebut nama haiwan tu dia ada meaning yang lain. Meaning yang lebih mendalam. Bila sebut haiwan, tumbuhan, sekian sebagainya. Memang kita ikutkan apa makhluk yang tergolong dalam apa biologi, organisma hidup dan sebagainya, macam macam binatang lain ada penghadaman, sistem perkumuhan, sistem apa sistem peranakan sebagainya sama. Memang kita ada ada perbezaan dengan pokok dan sebagainya. Lebih dekat kepada binatang, tapi kalimah binatang tu kita reject sikitlah. Ya, kita kurang kurang ni sikit. Bagi kita ni panggil Bani Adam. Ya Bani Adam. Allah Taala kata ya haiwan tak ada. Allah Taala umpamakan kita dengan haiwan bila kita perangai pelik. Ha, macam keledai ke anjing dan sebagainya kan disamakan manusia bila berperangai pelik. So kat situ nak samakan kita, nak kata kita ni haiwan yang bertutur tu. Ni sikitlah atas istilah haiwan tu. Kalau yang istilah biologi okey. Organisma hidup. Ada faham beza kan? Ada beza situ. Tapi yang lakukan okay, ikut istilah geng-geng ni, dia geng yang belajar ilmu kalam, memang diorang gelar manusia ni haiwan yang bertutur. Bab lain sama je. Tapi bab kita apa? Bertutur. Itulah beza kita dengan binatang lain. Sebenarnya kalau ikut kan, sebenarnya binatang lain pun bertutur. Cara dia lah. Mana boleh kata tak bertutur pula? Macam gitu kan? Tiba-tiba kawan dia patah balik. Memanglah dia, dia mesti ada pertuturan di antara mereka, tapi bahasa dia lah. Macam orang kata wa in min apa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Surah Isra. Tidak ada satu benda pun kecuali apa? Bertasbih memuji Allah Taala. Tapi kamu tak tahu tasbih mereka. Ah, habis cerita. You know kan? Kalimah tu faham tapi tak tahu cara. Tasbih, tasbih, semua tasbih ya. Tapi tak ada goyang kepala pun. Ah, kita jangan samakan dengan orang. Gajah tasbih juga. Ha, tasbih juga. Kura-kura tasbih. Semua bertasbih. Tapi cara dia. Kamu tak tahu cara mereka. Kamu tak kenal tasbih mereka. Macam ni. Kita kena faham kalimah tu betul. Yang kita kata macam. Tapi. Ha, ini masalah dia. Macam mana kan. Bahkan saya ingat ada separuh orang. Dulu saya ingat geng belajar-belajar geng-geng hakikat kan. Hakikat makrifat ni. Dia kata semua binatang bertasbih. Berhenti bertasbih mati. Ha. Dia kata mati tu sebab berhenti tasbih tu mati. Tak tahulah. Dia macam ni. Kalau dia sebutkan. Memang manusia yang tak berzikir. Yang tak mengerti Allah Ta'ala. Dibandingkan. Yang berzikir tak berzikir. Macam yang hidup dengan mati. Tapi janganlah kata binatang tu mati. Sebab tak berzikir. Kau lama tak berzikir. Elok tak mati-mati pun. Kan. Itu konsep yang jaga sikit. Bahaya. Ha, cuba nak fahamkan sekarang. Kalimah tu kita faham. Dia kata haiwan. Dalam rumah tu ada binatang. Tapi word tu lah okay. Word tu kalau pada ahli mantik, manusia boleh masuk. Kuda, kambing, babi semua haiwan dalam mantik. Dan kita dalam masalah kita ahli sunnah ni tak pakai tu. Kata kan, pasal kita digelar ya ayuhan nas, ya bani Adam kan. Mana panggil ya haiwan. Mana pakai yang tu. Gelaran ni tak kena. Itu kena faham. Dia beza kan. Anta bani Adam. Okey, okey lah. Ya, ya insan. Tak apalah. Datang kata ya haiwan. Marah pula kalau kata haiwan kan. Panggil-panggil ahli kalam jumpa-jumpa. Ya haiwan. Jadi dia percaya. Yang tekuat dia. Kita tak percaya yang tu. Jadi dia pegang kan. Manusia apa. Manusia binatang yang bertutur kata. Eh binatang. Cakap yang tu. Marah pula. Sebab kita tahu kan. Kita. Orang sebut dalam Quran. Walqad karramna bani Adama. Kami dah muliakan anak-anak Adam. So, jangan samakan lah. You are actually different. Ala kulihal kata-kata Mawazali kat sini berdasar kepada kepahaman ahli kalam. Sebab memang diorang kata manusia ni haiwan bertutur. So bila kita sebut dalam rumah tu ada binatang. Dalam bahasa Arab dia kata fil baiti hayawanun. Dia kata boleh jadi dipercayai tanpa kita tahu adakah haiwan tu manusia atau kuda atau selainnya. Balau qala fihi syai. Maka kalau orang kata dalam rumah tu ada sesuatu. Amkan tasdiku, kita boleh percaya dengan dia. Dia kata wa ilam ya'rif zalika syai. Sekalipun tak tahu apa benda yang ada tu. Sebab tu dekat sini dia nak fahamkan bahawa bila orang tu dicerita tentang Allah Taala, orang beritahu tentang dia melihat, betul lah. Dia mendengar, betul lah. Tapi tak tahu cara je. You know it's happening. Tapi cara dia Tak tahu, tak perlu pening kepala lah sebenarnya. Balik ke situ. Fakadhalika man sami'a istiwa 'alal arsy. Demikian juga dia kata, demikianlah dia kata siapa-siapa yang mendengar bersemayam di atas arasy. Fahima 'alal jumlati annahu urida bidzalika nisbatan khas lil arsy. Maka dia tahu di atas keseluruhan ya, bahawa dia kendaki dengan itu nisbah khas bagi untuk arasy. Maka dia kata fayumkinu atas di qabla an ya'rifa tilka nisbati. Hiya nisbah dia kata. Dia kata dan mungkin untuk dia mempercayai sebelum dia kenal akan penisbahan itu dengan satu nisbah tertentu. Sama ada istaqarra alaihi ke, mana tetap di atasnya ke, au ikbal ala khalqihi wa ijadihi, atau mara kepada penciptaan arasy ataupun mewujudkan arasy, atau istira. Tapi ini salah eh. Ini semua makna lain salah. Semua makna-makna ni bukan betul. Sama makna asal istawa ala bersemayam di atas. Habis cerita. Sebenarnya tak ada maksud lain. Pasal cuma yang kita pernah terangkan dahulu berlaku apa pada zaman apa zaman Abbasiyah tu, zaman Bani Umayyah tu, seorang penyair yang bernama Akhtal. Dia lahir tahun 19 Hijrah zaman pemerintahan Umar. Tapi prime hidup dia zaman Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Dia penyair. Dia ada beberapa orang yang penyair terkenal zaman tu, tiga orang. Farzadik, dia Akhtal ni dengan seorang lagi. Jadi Akhtal ni dia Kristian. Bukan Islam pun. Jadi kata apa dalam satu keajaan dia pernah bersyair. Dia bersyair apa? Laqad istawa bishru al-Iraq bin ghairi bidun damin bidun saifin wala dahmin muhrak. Dia kata telah bersemayam bishr bin Marwan ke atas Iraq dengan tanpa pedang darah ditumpahkan. Tapi digunakan istawa bishru al-Iraq tu. Ini istilah ni, penggunaan ni, dia ni bukan Arab asal. Maksud dia bukan Arab zaman Nabi, bukan Arab jahiliah, bukan Arab awal Islam. Dia zaman Bani Umayyah, yang kita tahu kes kerosakan bahasa Arab ni, dia bermula semenjak daripada perkahwinan campur di antara Arab dengan Ajam. Bila orang Arab kahwin orang Ajam, lidah anak-anak dia start rosak. Lepas tu zaman Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib pernah suruh dia punya pembantu nama Abu Aswad Adu Ali untuk letakkan pada tulisan Quran yang Osman punya tu, yang kosong, tak ada ni, tak ada titik, tak ada baris, letakkan titik bunyi. Kalau huruf tu berbunyi atas, titik atas. Kalau depan, ini huruf tu depan ni sikit. Kalau bawah, kalau sabdu, titik dua. Titik pergi titik bunyi. Punca dia buat sebab apa? Sebab Abu Aswad Ali ni, dia mengadu pada Ali tentang salah cara bercakapnya anak dia. Anak perempuan dia datang, kata ya, dia kata ma ajmalul qamaru. Dia ma tu boleh jadi maksud alangkah, boleh jadi maksud apa? Soalan berdasar kepada kalimah selepas dia. Bila kalau saya kata ma ajmalul qamaru, ma ajmalu al qamaru, maksud dia adalah apakah bulan paling cantik? Tapi kalau saya sebut ma ajmalal qamaru, soalan tu, ayat tu berbunyi tau, alangkah cantiknya bulan itu. Dia beza tu, ajmal tu bari atas ujung ke bari bawah? Bari atas ke bari depan? Automatik tukar maksud. Bila dia mengadu pada Adi tentang kesilapan cakap anak dia ni, anak-anak kata alangkah cantiknya bulan. Tapi anak dia tercakap bulan apakah yang cantik? Dia cerita pada Ali. Ali pun suruh dia start letak titik. Tertakut orang tersilap baca Al-Quran. Ini nak fahamkan zaman Ali. Ali bin Abi Talib, dia dia mati dibunuh tahun 40 Hijrah. Dia pegang jawatan 5 tahun lebih kurang. Saat tahun 35 Hijrah, Osman dibunuh. Ali 40. 40 atau 40 Hijrah dia mati dibunuh. So jadi bila pada dia mati dibunuh kan, naik apa anak-anak dia pegang kejap 6 bulan, Hasan pegang 6 bulan, lepas tu bagi pada Muawiyah bin Sufyan. Lepas tu teruslah Muawiyah bagi Zaid, Yazid anak dia bagi pada cucu dia Yazid. Lepas tu sekian sampailah kepada Bishr bin Marwan, ni jauh. Maksudnya ketika zaman Ali tu dah rosak, zaman belakang ni macam mana? Masih tak boleh reliable. Tapi orang yang berfahaman macam kalimah yang ketiga tu, au istilah menguasai ke atas arasy tu, istilah tu tak wujud. Tapi kerana syair yang Akhtal ni bacakan memuji khalifah ketika itu Walaupun khalifah tu masuk Iraq pakai darah, pakai darah juga. Pedang-pedang terhunus, mana tak terhunus. Kan dia bunuh orang ramai juga. Tapi dia nak puji kononnya apa dia panggil apa? Apa dia panggil khalifah ketika itu, Bishr bin Marwan. Maka dia kata, baca syair. Laqad istawal bishru 'alal Iraq. Bidun saifin wala damin muhraq, dengan tanpa pedang atau darah ditumpahkan. Kalimah alal Iraq, apa istawa alal Iraq tu, dia berikan pengertian penguasaan, menguasai. Jadi banyak orang kata apa istawa alal Ashir digunakan ya, tapi syahid dia, diorang gunakan syair tersebut. Tapi syair tu problem dia, this guy bukan orang jahiliah punya zaman, bukan awal Islam, bahkan dia datang lepas zaman, bahasa dah usak-usak. Zaman Ali tu dah start, zaman dia puluhan tahun lepas tu lagi dahsyat lah. Macam mana boleh dijadikan dia sumber untuk pengertian bahasa? Lepas tu kena jaga-jaga sikit. Kadang-kadang geng-geng yang apa suka ahli kalam ni kan, dia akan cari syair sebagai syahid. Mu'tazilah macam tu juga. Mu'tazilah macam tu juga. Macam Zamakhsyari kan, ketika nak menangkan pendapat dia tentang tajuk-tajuk tertentu dalam bahasa Arab, ketika nak takwilkan ayat-ayat Quran kepada pengertian yang dia nak, dia buat syair. Syair ni, berkata ini, berkata itu, orang ni kata, orang ni kata, dia buat syair. Tapi kelakarnya satu benda, kalau hadis kita kena ada sanad, kenapa syair tak ada sanad? Jadi ingat eh, kadang-kadang geng-geng cerita-cerita ni kan, saya ulang, pasal apa? Sanad dalam syair, dia patutnya ada macam mana sanad dalam hadis. Walaupun syair, pasal apa kedudukan berbeza, sebab syair ni tak sepatut keluar daripada hukum. Problem dia sekarang ni, ahli kalam, atau syairah sebagainya, mereka pakai syair untuk jadikan saksi. Maksud meaning dia kata kalimah ni maksud ini. Bukti dia, kita bawa hadis Quran, kita bawa cerita, dia bawa syair. Lepas tu kita cakap, aci ke? Dia tolak hadis, ni geng-geng jahat kan? Dia tolak hadis ahad. Hadis tak mutawatir, tak boleh masuk dalam bab akidah. Tapi syair tak ada sanad tu dia pakai. Ni gila nama dia. Tapi saya perasan orang tak faham, orang tak nampak tak faham ni. Dia orang pakai popang-popang-popang, lepas tu dia diam. Saya pandang balik, apa hal? Sebab saya dulu ada seorang syekh dekat Yaman tu, Dr. Hassan Hamdun, Hafizahullah. Dia sekarang tinggal kat Turki. Dia cerita dengan, waktu saya duduk dengan dia kat Yaman tu, saya tolong dia kerja sikit. Dia buat satu tesis, dia rupanya nak jadi profesor. Dia doktor, pensyarah, nak jadi profesor, kena buat berapa tesis entah ada works yang dia kena tunjukkan, research dan sebagainya. So antara research dia buat untuk tajuk tu adalah para penyair Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari yang karang kitab Kasyaf tu, dia ni berpemahaman Mu'tazilah. So dia memang sebenarnya dalam kitab dia, kalau tengok, dia pakai syair untuk cuba lawan pengertian-pengertian tertentu yang supaya sama macam Mu'tazilah punya fahaman. Yang benangkan Mu'tazilah punya fahaman, dia akan bawa syair. Dia bawa syair. Lepas tu cerita dia buat syair tadi, orang kena tak check syair dia. Sebab tu saya pelik. Kalau hadis kena sanad, syair tak ada sanad ke? Syair patut lagi ada sanad lah. Lepas dulu Muhammad bin Ishaq, pengarang kitab Sirah Nabawiyah tu, dia ditolak atau diulas oleh orang dengan tak elok dan sebagainya, atau orang banyak reject dalam buku dia kes syair. Bila Abu Talib mati, dia kata kemudian wanita ni syair, orang ni syair. Abu Muttalib, Abdul Muttalib mati, orang ni bersyair, ni syair. Perang Badar berlaku, syair ni, syair banyak. Orang ni syair, mati kalau anak beranak, bersyair. Orang ni dapat sekian, bersyair. So bila dia bagi syair, syair tu diletak tanpa sanad. Itu para ulama reject. Kalau kita buang balik kan, itu tajuk sebenarnya. Tapi kenapa nak buat akidah pakai? Ini sekarang ni perhatikan betul eh. So syekh saya bila dia buat benda tu, dia check balik para penyair Zamakhsyari. Dia kata majoriti yang ada daripada penyair-penyair tersebut dalam kitab Zamakhsyari Kasyaf tu, 60% bukan zaman Arab asal, Arab Jahiliyah, bukan zaman awal Islam. Maka banyak zaman lepas tu, zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah punya penyair. Itu yang dipakai untuk menjadi syahid. Mana kalimah istawa maksud istaula, ini dia buat syair. So kena jaga-jaga, sebab masalahnya kita kata kenapa syair tak boleh sanad? Kenapa hadis kena sanad? Ini hadis ni, ahad ni, hadis ni gharib, hadis ni apa tak mutawatir, di reject. Tapi dia pakai ni kan selamba je. Pakai syair tak ada sanad pun, acik. Saya macam, Amboi. Tapi tapi benda ni bukan baru. Bukan. Benda tu diorang buat dulu. Sekarang ni pun geng-geng yang sesat di Malaysia ni, saya tengok perhatikan geng-geng apa? Apa Quranun yang apa ikut Quran je kan. Geng ni sama juga. Saya jumpa berdialog dengan seorang tu. Hari tu dia punya blog tu buka, open. Saya duk kutuk kau-kau lah. Jadi datang ke Yayasan Taklim saya tu. Dia buat kononnya kajian tentang Quran. Lepas tu sampai kata sanggup tinggal kerjaya dia. Dia dulu kena jusasi lah apa benda kan ada apa. Jawatan besar dan kerajaan. Tinggalkan untuk buat research tentang Quran. Lepas tu dalam research dia buat tu. Dia kata ICT kan. Apa ICT ataupun apa teknologi maklumat yang kita pakai sekarang ni telah ada dalam Quran. Maka dia kata ada spesifik ayat yang menceritakan tentang wireless packet. Wireless telecommunication ni dah ada dalam Quran. Dia mula dia pergi jumpa-jumpa orang kat mana kan, dekat Melawati sekali. Lepas tu sekali dia jumpa satu kumpulan ni, orang kata cila entah tekak ni tak guna, entah pergi jumpa Ustaz Adli dekat Yayasan Taklim. Dia tak jadi. Ada hari dia datang, hari Sabtu dia datang. Dia tak jumpa saya, dia jumpa Ustaz Komar. Ustaz Komar waktu tu datang bincang tajuk tafsir juga. So dia datang kan, dia pergi impit Ustaz Komar dengan soalan kau bukan. Ustaz Komar tak layan. Tak apalah. Lepas tu adik datang hari Selasa jumpa saya. Jumpa saya duduk depan Zuhur sampai ke Asar. Lepas tu lepas Asar sambung balik sampai ke Maghrib. Sesi duduk dia man. Tapi itulah dia ni. Dia cerita, dia kata benda ni dia ada di Quran. Saya kata okey, saya bagi cerita dulu. Saya kata kenapa? Dia kata ya, benda ni saya dapat lihat orang ni glad. Ulama-ulama tak ambil kira. Saya kata apa? Ada benda ni yang rahsia-rahsia Quran ni. Dia kata petang mana? Dia kata contoh wadhariyat zarwa falhamilati yukra kan. Dia kata zariyat tu itulah wireless telecommunication dia kata. Wireless pulse dia kata. Falhamilati yukra. Ha, apa dia kata apa? Apa the carrier of the message. Saya kata ya benar pak cik ni kan. Dia kata kenapa ni? Ha, jadi kata benda ni yang dia kata ulama tinggalkan. Sampai saya kata sini, bang. Abang dia cakap apa? Dia kata jadi benda ni yang sebenar. Saya kata bang, dalam Quran bila datang sumpah dalam Quran. Kalau kita tak tahu sumpah Allah Ta'ala tu apa benda, apa benda yang disumpah tadi, tak ada masalah. Go on, terus. Sebab sumpah ni adalah untuk emphasize, menegaskan. Kalau benda Allah Ta'ala sumpah tu kita tak tahu, kita terus jalan sebab yang penting lepas tu. Macam wal asri. Orang sering terjemah demi masa. Sebenarnya kaitan sebenar dalam tafsir para salafus soleh ada sebut demi waktu asar. Sebab waktu asar ni solat wusta. Yang Nabi kata, yang Al-Quran kata 283 2 apa? 38 surah Al-Baqarah, hafizu ala salawati was salatil wusta. Al-wusta tu kan. Jadi dia spesifik, dan bahkan Nabi pernah doakan ke atas orang apa orang musyrikin supaya dimasukkan api dalam rumah dan kubur mereka sebab mereka melewatkan umat Islam di solat wusta. So boleh je kalau wal asri demi solat asar atau wal asri demi masa. Yang penting lepas tu innal insana lafi khusr. Itu yang sebenarnya nak diketahui. Wal fajri kan. Dia semua tu wal wa dia sumpah tadi untuk emphasize. Macam saya jumpa orang demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Faham? Saya kata dengan dia tak guna, abang tahu pun. Abang tak tahu pun tak apa. Al-adiyat tu kuda ke? Kuda ke? Angin ke? Malaikat? Salah hal. Sepatut kita macam tu. Itu cara mu'amalah kita dengan Quran, saya kata. Dia tak puati. Dia tegak ni. Tapi bila time kelakar kan? Bila saya terangkan daripada hadis, dia tak nak. Lepas tu dia buka, dia kata dalam kamus. Tapi saya bagi dia contoh lain, dia tak boleh. Dia hafal apa dia suka je. Apa tajuk yang dia nak tu juga. Saya bagi ayat lain, dia macam gitu sikit. Dia patah balik. Dia bagi ayat lain, dia saya kata ni, tak tahu. Yang ni, kata pengkaji Quran. Tapi ayat ni nak claim. Tapi sekarang dia tak boleh buka blog dia. Saya tak tunjuk orang dia sesat, tak dapat dah. Dia kena invite invitation juga. Agaknya dia, saya kutuk-kutuk ni, orang tahu dia. Agaknya dia tutup. Dia sekarang tak boleh masuk. Saya tengah-tengah mahu ni yang tunjuk tayang orang, tak dapat. Ha. Dia macam something Yong nama dia. Y-O-N-G. Dia Khalid Yong ke apa benda. Dia lama lah sikit. Ha, dia. Tapi nak faham kan, dia buka kamus. Dia kata kamus kan. Saya kata bang, kamus dengan hadis Nabi, hadis awal tau. Kamus baru buat 3-4 tahun lepas lah mungkin baru buat. Abang pergi ambil orang baru sekarang, abang pergi ukur orang dulu, mana boleh macam tu. This person baru lahir. Baru yang tu asal. Kenapa abang ambil yang yang kamus ni untuk hukum kat atas pengertian Quran tadi? Kenapa tak tengok hadis Nabi? Saya kata, diam. Dia ni lah, ni sikit lah, terkejut juga. Mula tu belagak kat, dia kata, saya dah jumpa semua orang. Mufti sebagainya semua tak jawab, boleh jawab soalan saya. Saya tak bangga lah pun saya boleh jawab soalan dia. Tapi masalahnya, kena bantai je. Saya kata, abang tak puas hati, datang balik. Tak ada datang sampai sekarang. Ngarut dia. Dia tapi, okay, tapi sama macam ni lah. Macam ni. Tinggalkan nas hadis, tinggalkan sekian. Ambil syair. Dia baca, syair ni kata, penyair ni kata, penyair. Lepas tu kita tanya, penyair ni zaman gila? Ah, tu tak jawab. Lepas tu, yang syekh saya bila dia buat research tu, saya tolong dia buka. Orang tu dia kumpulkan balik, 60% zaman syari punya penyair, bukan Arab Jahiliyah, bukan awal Islam. Sebab tu dia punya istishhad dan tu, dalam dia gunakan had syair untuk alihkan makna-makna ayat, sifat dan sebagainya. Sebenarnya benda salah. So dia gunakan syair, bukan dia balik kepada asal Arab. Tak boleh. Syair tadi pasal akhtal, contoh macam kes yang istidak ni, dia bukan ni, akhtal bukan zaman Nabi. Akhtal ni zaman Bani Umayyah. Dan bahkan dia Kristian pula tu. Kalau dia kafir musyrik pun, tapi kalau dia awal Islam, aci. Kalau dia lepas dia zaman pedang rosak bahasa, tak boleh. Dah mula berkecamuk dah bahasa ketika tu. Bahkan sebab tu kenapa Hasan al-Basri kata, ditanya kepada dia tentang bila orang kata apa, kenapa berlaku pecanggahan tafsir ni berlaku pecanggahan. Dia kata hanyalah berlaku pecanggahan di si mereka ni dari sebab keajaman. Dia orang ajam. Kerana dia orang ajam lah, dia tak faham. Kalau dia Arab, dia tak ada masalah. Dia baca, dia faham. Lepas tu soalan-soalan ni tak timbul pada para sahabat. Sebab dia faham. Yang bukan Arab ni, yang sampai dia orang zaman ni, dia question, tanya ni, detailkan. Lepas tu banyak kes tafsir, para ulama, para sahabat yang tafsir atas salaf, semuanya menyuruh. Dia meaning ayat tadi. Dia tak perlu pada detail kalimah. Pure. Zaman awal Islam, zaman para sahabat, pure. Bahasa diorang tulen. Pasal diorang tak campur kahwin lagi. Ada bezalah maksudnya. Maksud beza tadi adalah kelayakan untuk jadi hujah. Kelayakan jadi hujah. Sebab orang zaman awal tu diorang tulen, tak kahwin campur lagi, tak campur dengan orang Parsi ke apa kahwin. Tapi lepas dah Islam merebak, zaman Umar dapat penguasaan Islam di sana sini, jadi kat situ timbul tajuk apa, bahasa dah mula rosak. Dulu Ansharul Anha kan anak saudara dia, cucu saudara lah, anak saudara dia nama Muhammad bin apa, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr. Qasim bin Muhammad ni salah seorang fuqaha yang tujuh. Memang dia salah seorang fuqaha. Kalau kita kata fuqaha sabaah, yang dikatakan sebagai ni kan, macam apa sebagai apa, Atha bin Abi Rabah, antaranya dia tujuh orang tu, antaranya Qasim bin Muhammad. Qasim Muhammad ni Muhammad bin Abi Bakr. Dia anak Abu Bakar punya anak, punya anak. Anak saudara Aisyah lah. Kalau kita baca dalam hadis, kita jumpa Aisyah agak kasar dengan dia. Dan dikatakan, kenapa dia ni reti, kau tak reti? Dia ni tak apalah, pasal mak dia Arab, mak kau ajar, dia cakap macam tu. Kenapa dia dah kepelat? Dia Aisyah cakap itu. Aisyah marah dia banyak kali kan. Dia tak duduk. Aisyah kata duduk. Ini Aisyah marah dia. Jadi maksud dia, kalau kita pasang situ, memang kerana perkahwinan campur tadi, bahasa tu dah mula start. Dan Umar pun, zaman Umar lah, Parsi dan Rom jatuh ke tangan Islam. So siapa-siapa lepas dari tu lahir, dia gradually bahasa dia mula start. Dah mula start diminish. Dia punya keaslian. Sebab tu bila kita nak bincang bab bahasa dalam kes sifat-sifat Allah Ta'ala tadi, tak patut macam ni masuk. Macam ni kan, macam dia kata, secara keseluruhan kita faham, tapi nisbah tadi, nisbah ke nisbah, kalimah istawa al-arshi kita faham, tapi nisbahan macam mana? Nisbah dia katalah istakarra alaih, satu maksud betul lah. Kemudian ikbal ala khalqi wa ijadi, mara kepada pada ciptaannya dan juga wujudkannya, ataupun penguasaan ke atasnya. Ini yang dia berakhtal tadi, yang sering dipakai, istawa ala, maksudnya menguasai kepada. Maksudnya, tapi yang tu kelakar dia. Bila cakap menguasai, maksudnya dia tak kuasa, sekarang dia kuasai. Maksudnya asalnya tak dikuasai. Salah lah. Kalimah tu istilah tak boleh. Sifat istawa ala tak jadi istaula ala. Kalau istawa ila, menuju. Dia guna ila tau. Istawa ala, bersemayam. Habis cerita. Cuma kita balik pada asal, kita faham kalimah the whole. Tapi tak tahu cara. Detail tak tahu. You know the word. You don't know how. Kita percaya je. Macam mana? Ya, percayalah. Sebab kita tasdik pada Nabi, tak boleh kita main-main. Okay, au makna akhar. Mima'anin nisbati fa'amkan tasdik bi. Atau makna lain, daripada makna-makna penisbahan. Dan maka dan lalu boleh untuk dipercayai, dia kata. Ha, tapi itu cara dia terangkan. Tapi saya tambah ni sebab nak fahamkan betul-betul lah. Sebab jangan sampai kita macam kata, semua tu masuk. Sebenarnya kita kata, kita percaya secara keseluruhan. Maksud dia, Allah Ta'ala bersemayam atas arasy. Habis. Macam mana? Jangan tanya. Ha, macam mana tu detail? Macam mana tu adalah pendetailan. Orang Arab faham, faham. Sebab itu Imam Malik kata, al-istiwa maklum. Menengkau tahu, aku tahu, dia tahu, dia tahu, dia tahu. Tapi, wal-kaifiyah, majhul. Cara tak tahu. Sebab Allah Ta'ala tak ada bandingan. Kita nak kata rupa macam mana. Tapi, iman ubihi, wajib. Iman wajib. Takkan kita macam, ha, kita start kata tak layak je, kita gagal. Tepat. Tepat. Sebab pasal apa? Pasal kita letak tentang masalah bila duduk di atas arasy. Kita sebut dengan kalimah duduk, tak kena. Sebab kita duduk daripada manusia biasa. Dalam masalah bersemayam, kita sebut raja. Lebih tepat. Kalimah-kalimah tadi. Cuma dia kata macam tak boleh kata. Kita faham kalimah. Maksud dia, tajuk dia, soalan dia faham tak kalimah. Tu je tajuk dia. Kalau kita kata tak faham kalimah, mustahil, sebab Nabi takkan tuturkan benda yang tak diketahui. Arasy, faham? Dan Quran sebut, apa sehingga raja yang ada arasy. Kalau kita biasa, dia ada kursi, sofa kot. Raja dia ada arasy. Setiap raja ada arasy. Dan memang dalam konteks ni macam kita pernah terang dulu. Allah Ta'ala bukan ada arasy kerana dia perlukan arasy. Untuk duduk. Untuk bersemayam di atasnya. Tapi Allah Ta'ala ada arasy kerana dia raja yang maha tinggi, maha besar. Dia raja segala raja. Sebab tu dia, bila kita kata contoh Allah Ta'ala ada malaikat. Malaikat yang apa, yang mencabut nyawa. Allah Ta'ala tak perlukan malaikat tu. Kalau malaikat tak ada pun dia maha kaya. Dia kata kun, matilah makhluk ni. Dia kata kun saja mati semua. Tak perlu tunggu malaikat ada. Macam juga. Tapi bila dia ada macam arasy, dia ada malaikat kerja ini, kerja itu, utus wahyu, cabut roh, agih rezeki sebagainya. Sebab nak tunjukkan kebesaran, kerajaan dia. Macam seorang yang kaya . Orang kaya biasa, kaya. Tapi kalau orang kaya betul, kita dengar, kayanya. Bila apa? Dia punya tukang kebun lain. Buka pintu lain. Tukang buka pintu bilik lain. Tukang buka biku tandas lain. Potong sayur lain. Potong apa? Potong ikan lain. Potong ayam lain. Tukang panas kuali lain. Kalau dia sebut itu kan? Ya, benda mana nak muat? Rumah kita je tak muat lah. Rumah kita macam ni, tak muat lah. Tapi kalau dia kata nak cerita kebesaran, kerajaan Allah Ta'ala, kekuasaan dan juga keagungan yang dia ada. Tu dia ceritakan malaikat dia buat kerja apa? Bukan sebab dia perlukan malaikat. Macam tu juga arasy tadi. Dia ceritakan kebesaran arasy yang dia ada. Untuk dia kebesaran, kekerajaan, kekuasaan dia. Bukan nak kena bandingkan raja. Macam raja mana . Macam istana negara punya ke? Macam sekian. Tak ada. Tak ada bandingan. Tidak ada bandingan. Bahkan arasy tu dipikul. Arasy tu hakiki. Bukannya benda majazi. Bukan simbolik. Arasy tu ada. So memang malaikat pikul arasy ada 8. Bahkan Nabi cerita, aku diizinkan untuk cerita malaikat pikul arasy. Saiz dia. Jarak dia antara cuping telinga dia ke bahu dia 70 tahun perjalanan. Perjalanan maksudnya kuda laju ataupun burung terbang. 70 tahun. Besar. Arasy ni besar. Hatta orang kata, habis besar dia berjibril. Ya. Besar dia Jibril. Besar dia Jibril AS. Malaikat pemikul arasy. Yang bila mereka dengar apa benda ketentuan Allah Ta'ala, dia tasbih. Lepas tu malaikat penduduk langit ketujuh bertasbih. Yang kisah berkenaan dengan taik bintang jatuh tu. Nabi cerita kan. Itu hakiki. Tapi tu yang mereka kata, arasy tak tahu di mana. La ilah Allah syarikalah. Dan dia kata di belakang rumah awak. Geng sufi yang lain pula. Dia kata dalam hati kita arasy Allah. Hati punya kotor, dia kata Allah Ta'ala punya arasy kat situ. Tak layak Allah Ta'ala duduk hati awak lah. Tapi beri ya zikir tu. Hasbi Rabbi jalan fi qalbi wa illallah. Ini yang kena jaga . Pasal diorang permainan benda ni jauh. Lepas tu takwilan-takwilan yang macam Mu'tazilah buat atau Asyairah buat dan sebagainya. Takwilan-takwilan tadi, dia menjangkau kepada hujung. Bila kita kata terkeluar dari sunnah, tak salah langsung. So perbuatan hujung tu nanti jadi wahdatul wujud, wahdatul syuhud, semua sekali datang masuk. Semua akan masuk ke situ. Banyak orang tak faham dia punya macam mana orang boleh jadi kes apa rasa Allah Ta'ala, dia bercantum Allah Ta'ala. Sebab kita belajar 20 tadi dah. Memang yang kita belajar sebab 20 dia gunakan khas untuk memang macam kudrat, iradat, ilmu, hayat, samad, basar, kalam, sifat ma'ani. Kita ada, Allah ada. Macam mana kita ada? Kita kata Allah Ta'ala aja ada ni. Maksudnya last sekali conclusion dia Allah dalam kita. Panjang last sekali hujung. Memang dia kata wama tasha'una illa an yasha Allah. Kamu takkan nak kecuali Allah nak. Lepas tu dia buat jahat pun Allah ni juga. Amboi. Kan? Ini masalah dia buat maksiat. Lepas tu dia kata Allah yang berikan. Allah tentukan. Kenapa dosa? Ya, orang macam ni kan dia pergi dekat pijak. Lepas tu dia kata apa? Allah tentukan. Allah inginkan. Kenapa salah? Itu kan marah pula kan? Bagi saya tentu je dinis macam ni. Dia cakap bukan-bukan kan? Kata Allah sekian. Tak solat kan? Dah Allah tentukan. Kenapa saya salah? Dia dekat pijak tu. Kenapa? Apa pijak saya? Allah tentukan. Ni masalah. Dia suka main. Dia buat maksiat, dia salahkan Allah Ta'ala. Memang banyak kes ni. Yang tak solat tu pun macam tu juga. Dia jumpa tak solat tu. Ayat serupa sebiji. Tapi punca tadi yang kes kata macam bila kita keluarkan. Kita kata ini bukan ahli sunnah. Supaya jangan orang terikut. Lepas tu kata tak. Dia kata bukan ahli sunnah. Bukan ahli sunnah. Sebab kaedah pemikiran atau cara mereka memahami dalil tidak mengikut para sahabat dan tabi'in, kan? Maka bukanlah mereka ahli sunnah. Itu simple je. Kenapa nak pening kepala? Janganlah kita kena bersangka baik, berbaik-baik tadi, sampai last sekali kita merosakkan akidah umat Islam. Ini bahaya. Benda macam ni kadang-kadang kita lihat, yalah, kita mungkin nak jaga hati orang, tak nak bergaduh. Tapi kita sinilah, benda yang patut kita berlapang dada, kita lapang dada. Benda khilafiah kita berlapang dada. Benda berkaitan masalah akidah ni bukan benda yang boleh kita khilaf. Tak ada khilaf. Sebab tu para sahabat tak terlibat dengan benda-benda mengarut tu. Para sahabat tak ada dalam tu. Tak wujud. Sebab tu kenapa kita bila orang sebut itibak dalam Quran. Dia itibak kepada Nabi. Macam ayat 31 surah Al-Imran. Lepas tu ada itibak kedua. Itibak kepada para sahabat. Yang mana? Yang awal-awal masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun. Dan surah apa? Dan surah Taubah kan? Ayat 100. Was-sabiqun al-awwalun. Bil muhajirin wal-ansar. Orang-orang awal yang masuk Islam. Yang memula masuk Islam. Kalau muhajirin, kalau ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang ikut mereka dengan baik. Dapat pangkat terbaik. Radiyallahu anhum. Waradu'an. Cuma kita tak boleh pakai lagi lah. Walaupun kita ikut sahabat kan. Tadi lah Ustaz Adli radhiyallahu anhu. Tak boleh pakai lagi lah kan. Tak layak. Sahabat Nabi ya Allah Ta'ala redha. Pada mereka macam tu sekali. Allah janjikan siapa ikut sahabat dapat redha yang sama. Takkan pangkat Datuk Seri ke Tan Sri tak. Pangkat radhiyallahu anhu tu dapat pada kita. So nak tunjukkan kepentingan melihat para sahabat dan pemahaman tadi. Lepas tu kumpulan khawarij ke kan, Mu'tazilah ke apa sebagainya, kumpulan-kumpulan kan, Syiah ke, terkeluar sebab mereka tak ikut para sahabat. Terkeluar mereka sebab tak ikut sahabat. Sahabat dah ada guideline situ. Kita ikut sahabat, bukan sahabat ikut Quran saja. Ikut sahabat, ikut bukan ikut hadis saja, ikut kefahaman para sahabat. Hadis itu ada, awak faham macam mana? Kalau para sahabat tak faham macam tu, aci ke awak tak ada, awak faham cara lain. Yelah, para sahabat faham macam ni. Para sahabat kata macam ni. Tapi saya rasa macam ni. Aci tak? Itu nak faham konsep ni. Ni konsep anda gelar diri anda ahli sunnah. Kena faham kat situ. Sebab tu macam kes yang kita sebut dengan macam kes bahasa ni. Makna-makna lain ni kan. Yang selain daripada istiqara ala tu kan. Tak boleh pakai. Tak boleh gunakan. Walaupun dalam bahasa ada. Dalam syarak tak wujud. Tapi yang tu dah bahasa pun tak ada. Istilah istiqara ala tu. Dalam bahasa pun tak wujud sebenarnya. Hatta sebab bila Al-Jawhari, pengarang kitab Asihah fil lughah, dia karang tajuk ni. Tajuk bila datang kepada kalimah apa? Sawa, istawa, dia terangkan pakai ni, pakai syair akhtal tu. Dan semua orang lepas tu ikut. Dalam kitab lisan Arab semua ada. Tapi ada separuh kitab macam kitab lisan Arab. Lepas dia bawakan pengertian yang dibawa oleh Al-Jawhari, kamus pertama yang dibuat dalam bentuk yang menyuruh dan juga komplit Al-Jawhari. Kamus Sihah fil lughah Arab kan. Dia guna tu buku ni buku pertama. Tapi ketika sampai kalimah istawa dia pakai syair akhtal tu untuk sokong maksud wa min ma'ani istaula. Istilah ni kan. Ketiga tu bila ada orang buat karang Mukhtar Sihah dia betulkan balik. Ataupun dalam lisan Arab Ibn Manzur Al-Afriqi dia bawa kata-kata daripada kata-kata daripada Al-Azhari ke pengarang kitab Tahzib fil Lughah At-Tahzib filurah, pembersihan dalam bahasa. Dia kata penggunaan ni salah. Kata istawa jadi istaula, salah sebab dia kata tak boleh kalimah tersebut. Dan bahkan orang Arab tak pernah faham macam tu juga. Walaupun telah dibuat oleh Jauhari. Yang Jauhari ni tadilah jalan orang pakai. Sama sekarang. Kita dengar, tapi kena hari syair. Dia sebut syair, kita pandang muka dia. Dia tak tahu syair tu siapa. Sebab tu dalam syair pun kena tahu siapa cakap. Tak ada sanad tak apa, aci cakap. Amboi. Hadis tak boleh. Kita beriman hadis mutawatir je untuk akidah. Hadis ahad tak boleh. Syair, tak ada sanad pun tak apa. Tunggal langgang campak. Ha, ni masalah ni. Saya perhati balik kan geng-geng ni kan. Nah, memang dia baca, dia tak tengok balik apa cakap. Memang sapu je. Okay. Dia kata, fa'idatul khitab bima la yafhamuhul khalq. Okay. Apa faedah ucapan dengan apa tak difahami oleh makhluk? ni dia kata, apa faedah dia? Okay. Dia kata, ni persoalan kedua pula. Fa'in kulta, jika dikatakan, jika kau kata, fa'ayu fa'idatin fi mukhatabatil khalqi bima la yafhamun. Apa faedah menuturkan kepada makhluk ciptaan-ciptaan ni, benda Allah Ta'ala tutur pada kita, Nabi tutur pada kita, benda yang takkan kita faham. Apa faedah dia? Fajawabuka, mana jawapan untuk kau, kata Imam Ghazali. Annahu qasada bihadal khitabi tafhiman huwa ahlu. Dia sebenarnya tujukan dengan ucapan ini memahamkan siapa yang dia adalah orang yang layak. Dia ada ahli. Wahum awliya'u awliya'u warrasikhun minal ulama', dan mereka adalah golongan yang terpilih, yang dilindungi dan juga yang kukuh di kalangan para ulama'. Waqad fahimuhu, dan mereka telah pun faham ia. Kalau kita tuju maksud itu, the first one is actually siapa? Sahabat. Bila sebut wali-wali ni, jangan tuju pada wali duduk dalam gua tu. Ni kena faham eh. Wali duduk dalam apa, tempat solok ke bukan. Wali ni the first one is sahabat. Ya, ya. Kan ada ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum tu kan. Bila dia masih baru ni kita bincang bab usul tafsir tajuk ni, dia kata ati'ullah ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bila sebut ulil amri minkum, okay, tafsiran datang daripada sahabat tabi'in, daripada tabi'in sebut, ada kata ulama, ada kata umara, pemerintah-pemerintah, amir-amir. Okay. Tiba-tiba kita rujuk balik pada asal zaman mereka dahulu. Umara tu ulama. Contoh macam Umar ketika dia hantar gubernur-gubernur ke tempat lain-lain, dia kata Allahumma ushiduka ala umara al-amsar. Dia kata, ya Allah, aku persaksikan ke atas para amir seluruh pelusuk yang aku hantar ni, aku utuskan mereka untuk mereka mengajarkan agama Allah. Maksud dia orang tu datang bukan jenis jahil tau. Dihantar untuk mengajarkan agama Allah Ta'ala. Supaya mereka mengajarkan agama Allah Ta'ala. Baru tajuk kedua, barulah menyusun bagi kehidupan manusia. Pertama, ajar agama Allah Ta'ala. Bukan datang sepak-sepak macam tu je lah. Nabi sendiri pernah hantar. So zaman Nabi dahulu memang umara dan ulama tu the same person. Sebab tu kalimah tu datang daripada A kata ulama, B kata umara. Betul. Dua-dua betul. Bukan khilaf. Dia bukan khilaf. Bukan khilaf. Tak khilaf langsung. Sebab pada zaman awal Islam tu, memang apa yang macam dalam tabi'in tengok para sahabat kan, memang apa yang dapat mata mereka, gubernur-gubernur Umar juga guru-guru agama. Sebab zaman Nabi dulu pun kita tahu Nabi bila hantar utuskan para sahabat untuk tugasan, ketua dihantar tu orang paling alim. Kamu mula paling banyak baca Quran. Kalau sama semua, paling tua. Siapa kalau paling awal hijrah, awal-awal masuk Islam, dia akan ikut tertib tu. Kalau dia kata semua apa, kalau dia kata dia start dengan siapa banyak baca Quran. Kenapa banyak baca Quran? Ini pasal orang paling tahu agama lah. Lepas tu Nabi SAW pernah sekali dalam satu riwayat apa tentang tajuk Fadilat Suratul Baqarah. Kan Nabi tanya dengan orang ni, hafal surah apa, surah apa, apa surah apa. Sampai seorang paling muda. Dan dalam ramai tu seorang paling muda. Dia kata, kau hafal surah apa? Dia kata, surah sekian, surah sekian, surah sekian, surah Al-Baqarah. Kau ada Baqarah? Kau ada Baqarah? Dia kata, ada Baqarah. Nabi kata, pergi, kau ketua mereka. Nabi lantik ketua tu dengan siapa yang hafal Al-Baqarah dulu. Kalau kita buat syarat tu, gagal dari parlimen. Kat Malaysia ni kan. Habis kena buang. Kan? Yang ada yang apa yang pakai serban pun dah lupa. Lama sangat kan. Cipu politik dan murajaah Quran. Ya. Sibuk dengan politik tak dan murajaah Quran. Kami ustaz ni kadang-kadang nak mengajar pun jarang. Kadang-kadang tersasul juga. Nak fahamkan sekarang, kita kata memang konsep dia mana tak ada khilaf sebenarnya. Maksud kalimah tu semua orang faham betul. Lepas tu Hasan Basri kata, diberikan kaum ni, golongan ni, percanggahan sebab dia ajam. Kalau dia Arab, dia tak ada canggah. Ha, sebab tu nak faham kat sini. Jadi bila kata, dia kata bila kata aulia, kena faham. Aulia yang pertama tu adalah para sahabat. Bukannya orang lain. Ha, tapi kata aulia ni kan wali-wali je faham. Faham kalimah tadi. Pasal dia ada ilmu makrifat tembus mata, dia faham kalimah. Ah, oh, bukan tu maksud dia. Okay. Wa qad fahimu, dan mereka dah faham. Walaysa min syarti man khatabal aqala bikalamin ayu khatibahum bima yafhamuhu asbiyan. Dan dia bukanlah satu syarat siapa-siapa yang mengucapkan kata-kata pada orang berakal. Orang yang berakal, yang bijak dengan satu kata-kata, bahawa dia kena ucap kepada orang yang berakal tadi dengan apa yang difahami oleh budak-budak. Betul juga. Kita berucap dengan macam level universiti kan. Percakapan kita tu level universiti lah, cuma kadang-kadang melampau. Saya tengok universiti kadang kan, dia buat apa presentation. Bahasa tu pelik-pelik lah. Epistemologi, epistemologi, apa benda. Dia kata pahal. Cakap bahasa tak boleh ke? Epistemologi. Di epistemologi. Sekian. Atau apa? Apa contoh? Sudo salafi. Sudo. Apa benda lah. Ya, syarikat lah. Cakap kalimah tu betul tak boleh. Dia nak guna bahasa bombastik. Bahasa pelik-pelik. Yang tak dipakai dia orang bawa anda pandai. Apa macam ni? Itu kan cara kita kan. Mana fasihnya seorang tu? Bukan dengan cara pakai bahasa pelik. Tapi ni masalah juga bahasa pelik-pelik tu. Level universiti. Kena pelik sikit. Tak faham kenapa. Memang saya tengoklah presentation dengan geng universiti kan. Sudo salafi. Epistemologi. Apa sebab tu benda ni? Bila tanya balik, ada kalimah lebih ringkas pun. Tak payah macam dengan karut macam tu je. Tahulah. Memang betul. Dia kata ucapan. Dia kata tunjuk pada orang berakal. Tak perlu difahami. Dia kena ucap. Dalam bentuk kena faham oleh budak-budak. Betul tak? Betul lah kan ucapan tadi. Okey. Pada memang ucapan Al-Quran ini sebenarnya. Yang paling asalnya adalah untuk orang-orang yang apa? Bertakwa. Basic dia itu je sebenarnya. Kalau nak faham betul. Seorang bertakwa. Quran tu hidayah. Orang tak bertakwa, Quran takkan jadi hidayah pada dia. Baca banyak kali pun, bahkan dia pandai mana pun bahasa, takkan dia faham. Sebab tujuan Quran untuk hidayah, untuk rahmat kan, untuk penawar bagi apa dalam dada, bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang yang bukan beriman, dia baca takkan kesan apa-apa. Itu maksud betul yang dimaksudkan dengan aulia dan ar-rasikhun tu, di situ tujuan dia. Bukan maksud dia orang ni yang pandai makrifat, hakikat sebagainya, baca makin faham. Tak. Salah. Itu maksud dia. Memang dituju kepada orang yang macam para sahabat. Yang dengar sami'na wa ata'na. Yang tak banyak mempersoalkan, tak banyak menyusahkan agama. Itu orang yang dituju pada dia percakapan dengan Quran. Sebab tu diorang tak sibuk mendetailkan apa. Apa? Tak faham lah. Ada. Tak ada masalah sikit pun. Okay. Wal awam bil idafati ila al arifin kasibyan. Dan orang awam ni dikata dengan nisbah kepada orang yang arif adalah seperti kanak-kanak. Ni salah jugalah sebab Quran ni tuju pada orang ajam atau orang Arab. Semua sekali, bahkan untuk orang paling level paling fasih dengan paling Arab badui pun faham. Badui pun dengar pun faham tau. Dia bukan yang kita kata level ni untuk level orang kaya je. Orang besar-besar, orang ni datang kelas ni SPM dulu sebelum. Tak lulus SPM duduk luar dulu. Tak ada. Tak boleh macam tu. Mustahil Quran macam tu. Hidayah untuk manusia semua. Dan bahkan kita tak boleh kata bahawa Al-Quran ni dia kata ditambah orang awam masuk sekali lepas tu. Orang kata ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas semua sekalilah. Kalau mungkin ya ayuhan ladzina amanu, itu spesifik kan. Tapi kalau ya ayuhan nas, itu pada semua. Tak kira ajam, Arab, bahkan orang bukan Islam pun masuk sekali dalam tu. Itu tujuan sebenar jangan gini pula sikit kita kena ni sikit. Dia kata bil idafati ilal balighina walakin ala sibyan, dia kata kasibyan bil idafati ilal balighina, dia seperti orang-orang yang kanak-kanak, okey, seperti ditambah kepada golongan yang telah baligh. Walakin asibyan ayas alul balighin, tapi ke atas orang ke atas kanak-kanak ni mesti menanyakan kepada golongan yang baligh, okey, amma lam yafhamuhu, mungkin apa yang mereka tak fahami. Wal balighina, orang yang baligh pula yang dah berumur. Ayujibu sibyan bi anna hadha laysa min sya'nikum. Dia kena jawab pada golongan budak-budak, ini bukan urusan kamu. Walasu min ahli, kamu bukan ahlinya. Fakhudu fi hadis ghairi, pergilah bincang dengan lain. Tapi sebenarnya tak, kita perlu kata pada dia macam telah nanti kita terangkan. Tak susah pun kita kata tahu makna, tak tahu cara. Habis cerita. Itu cara betul kita terangkan berbandingkan kita kata kau ini ini untuk ahlinya saja. Itu maksudnya Quran bukan macam tu. Untuk ahlinya saja tu masalah kan. Ha, kan nak pergi bincang benda lain. Eh, mana bolehnya tu? Kan? Pasal dia dia dituju pada serendah-rendah akal manusia sampai setinggi-tinggi akal manusia, ucapan yang sama. Cuma sudut pemahaman yang berbeza, ha, itu tajuk lain. Dan bidang-bidang, orang yang apa-apa ada bidang lautan, jumpa tak tajuk dia. Orang bidang embriologi, jumpa tajuk dia. Orang bidang berkenaan akhlak, jumpa tajuk dia. Macam-macam tadi pun ada bincang sikit kan. Dia kata Quran ni penawar sebagainya, bagi masalah masyarakat. Macam apa kita terang kan, apa masalah apa bila masalah sosial, jenayah sosial ni, jenayah akhlak ni, dia merosakkan negara. Ya, tapi orang tak nampak sekarang, tunggu 30 tahun akan datang. Sekarang dah nampak dah kesan-kesan bibit-bibit dia, negara-negara yang suffer sebab diorang tak jaga akhlak, tak jaga masalah apa, masalah perkahwinan dan sebagainya, suffer. Dia suffer pada masalah apa? Rakyat. Jumlah rakyat makin kurang, makin kurang. So kita dapat lihat kenapa Allah Ta'ala larang zina, larang ni, larang LGBT sebagainya, larang. Sebab benda tu akan merosakkan jumlah rakyat, dan rakyat adalah tenaga sebenar bagi sebuah negara. Nilai negara tu rakyat dia. Bukan nilai negara simpanan emas dia. Kalau dia emas ada, kena rompak dia orang, macam apa? Rakyat dia banyak, itu kekuatan sebenar. Dia bila orang tu asyik berzina sebagainya, siapa nak kahwin? Siapa tak kahwin? Siapa nak beranak? Maka jumlah rakyat akan pupus. Manusia boleh pupus tau. Bukan sebab kondom. Ada ingat ni Tun Mahdi kata, oh, kita akan wujud ada kondom. Kalau tak jumlah rakyat ada 10 bilion. Tak. Maka kita flourish. Kita macam bunga tau. Dia flourish kan. Kemudian, lepas tu, layulah. Dia akan turun. Bila kita dah melanggar banyak daripada aturan Allah Ta'ala, dia kan jatuh lah. Bangsa sebelum kita lagi ramai banding kita lah. Kita banding umat terdahulu, umat Muhammad banding umat terdahulu, macam bulu putih pada lembu hitam. Ataupun penuh, apa, bulu hitam pada lembu yang putih. Sikit je kita ni. Duk belagak kata sekian-sekian bangunan kita. Diorang dulu dahsyat lagi lah sebenarnya. Cuma banyak mungkin dah masuk dalam air dah. Bandar-bandar yang tenggelam dalam air. Dulu diorang tak tahu kenapa. Tak tahu pasal kerak bumi bergerak. Diorang ingatkan benda tu ada makhluk pun dalam air buat bangunan. Ya, apa Atlantis kan, yang tenggelam tu kan. Diorang ingatkan macam tu. Lepas belajar kerak bumi bergerak, ah, baru faham. Dia atas darat, lepas tu jatuh. Jadi kita apa jumpa apa dekat Selat Melaka, orang kata ada bau apa kawasan petak sebagainya kan, batu empat segi memang ada ni tapak dekat Selat Melaka. Yang Kedah ni mana? Ni Kedah ni. Yang apa Lembah Bujang belakang ni kan. Ha, kawasan tu sebenarnya diorang ada perindustrian besi. Tonton kat Kedah ni ada perindustrian besi lebih tua banding Isa. Diorang carbon dating besi dia jumpa dekat situ, dekat relau tu, relau besi lebih tua banding Isa alaihissalam punya zaman. Punya lama. Lepas tu kemudian dia lagi pelik lagi kan. Tapi janganlah kita jadi macam kes ada apa, yang jadi kes guna, ada turun guna jerai tu lah. Tak jadi lah kan. Maksud dia kita faham kat situ ada industri. Orang tepi kampung sebelah sekarang, yang ada dekat tempat tu, sebelah tu, paku sebatang tak boleh buat. Tapi dekat tepi tu, ada tapak pemprosesan besi. Mana pergi orang tu? Ha, diorang lagi kuat, lagi pandai. Bangunan batu. Awak bangunan buluh, kayu. Yang batu tu di mana? Macam dekat Bali kan? Ataupun Aztec Maya sebagainya. Kan bangunan dia batu. Tapi orang kampung sebelah-sebelah tu, rumah aku nak roboh. Pakai papan, pakai kayu kan? Nampak tak pelik? Mana orang yang buat batu tadi? Pupus tau. Pupus. Tak ada simpan-simpan. Ini tak nak kena fahamkan. Sebab tu kalau kita katakan masalah pemahaman Al-Quran Karim ni, kita bukan cakap macam ni. Macam ni dikatakan ni sebab kata bukan kerja kamu, tak. Orang nak belajar faham, ada sudut kita fahamkan. Macam tadi kan kita tahu bahawa laisa kamitsli syai'. Kita faham kepada dia. Kita tahu kalimah tak tahu cara. Saya setakat ni saya paling mudah saya nak terang kat orang, tahu kalimah tak tahu cara tu saya kes saya malaikat tu. Tu cara paling mudah. Yang orang tu lepas tu macam dia terkebir. Dia faham kalimah tapi tak tahu cara. Bab lain saya cerita dia tak faham. So once kita cerita tangan, orang kata tangan, orang nampak ni, tak nampak benda lain. Orang tak nampak benda lain, orang akan nampak tangan-tangan manusia. Mata-mata manusia. Dia tak nampak benda lain. Apa maksudnya, cara lain yang boleh wujud. Kalimah tu ada, tapi berlainan. Tak boleh nak bayar, zat tak sama, betul? Kalimah tu kita faham, tapi zat tak serupa. Pada Allah Ta'ala tak ada bandingan. Macam paling mudah saya bagi kes sayap tadi. Sayap malaikat. Kata sayap malaikat pun tak boleh faham. Apa yang kita nak faham berkenaan mata bagi Allah, tangan dan sebagainya. Kita tak boleh faham. Sebab apa? Sebab Allah tak ada bandingan. Tu tajuk asal dia. So, ulang balik. Kita faham faham kalimah, faham makna, tak tahu cara. Itu je. Itu cara betul. Orang yang badui pun. Okay. Dengar pun. Okey, okey. Kan? Kita kata, ni level kan level apa? Level ahli kalam ni. Kalau tuan-tuan nak belajar level ahli kalam, panggil Ustaz Asri. Tak ada sobri kan? Memang dia bawa ilmu kalam betul. Memang dia hadam sungguh kitab-kitab syairah dan sebagainya. Ahli kalam ni. Memang dia hadam sungguh-sungguh. Dia ceritakan 3-4 kali. Tuan-tuan pejam mata, buka mata, pejam mata, nak faham balik. Apa dia cakap? So, benda tu memang label betul. Label cara pemikiran apa al-falsafah ni. Memeningkan. Sangat memeningkan. Dia tak boleh apa, straight to the point. Dia pusing-pusing. Jadi Ustaz Aziz, dia kata memang cara penjelasan macam tu. Bukan kita nak beling dengan orang. Tapi orang awam kepening lah. Orang kepening. Macam, kata ada, apa, ada orang tanya saya. Dia kata, patut tak diajarkan Ustaz 20. Tak payah. So, orang kepening. Makin pening bukan makin pandai. Makin pening agama. Ha, sebab tu konsep yang tak patut kita gini. Jadi, erti kata lain, cara ahli falsafah yang disebut awliya ke, asfiya ke, rasikhun ke, yang patut ditunjuk kat situ adalah salafus soleh, sahabat Nabi. Bukannya golongan yang lain. Eh, rehat pukul apa ni? Ha? Ha, rehat. Terlajak pula. Okay, nanti kita sama balik. Masuk balik dalam pukul 11 suku. 11 suku masuk balik. Baik, Allahu'alam. صلى الله على محمد وسلم الحمد لله رب العالمين